apa ku tularan ni nangis kate nanti koyong ini. Yes mas, aku sing mundur, aku bang tak terus kita aku kita jadi aku cari cinta aku kan masa hati lah kena aku pengennya bisa. Yeah.